Dewi Production, Roy Audrindal Sound System, permintaan yang punya gawe, langsung kami luncurkan ke negeri seberang, ada Doom Hi Ho. Masih bareng bersama Angel Love Music. Dame ya Jack. Hey, tangannya di atas Miss. Tangannya di atas semuanya. Tangannya di atas semua. Berlalu. Terima kasih Bos Wakin juga, buat Big Bos, Big Bos silakan kamu ucapkan selamat malam juga. Terima kasih Afya Stasiun Istana Buah Segar.